بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. Kita masih pada pembahasan kitab Siyam dalam Sahih Al-Bukhari. Terakhir yang kita pelajari adalah tentang masalah hisab. Inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsub. Ini ya. Kecil, pendek hadisnya ya. Coba yang hafal. Siapa belum? Fobal. Dia semangat. Ya Allah. Hafalan dulu. Barakallahu fikum. Nah, diharapkan begitu tiap pekan ya. Hafal semua ya. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Hafiz al-Jihbid Amirul Mu'minin fil hadith Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah fi sahihihi kitabus siyam باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. باب لا يتقدم رمضان. Tidak boleh didahului Ramadan itu بصوم يوم dengan puasa sehari sebelumnya. Wala yaumain atau dua hari sebelumnya. Kita baca hadisnya supaya bisa dipahami barakallahu fikum makna bab ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala haddatsana Muslim ibnu Ibrahim al-Farahidi al-Basri. Imam Bukhari meriwayatkan dari Imam Muslim. Juga punya murid Imam Muslim juga. Dikatakan baina muslimaini, di antara dua muslim. Punya guru namanya Muslim, punya murid namanya Muslim. Gurunya namanya Muslim bin Ibrahim al-Farahidi al-Basri. Sementara muridnya ialah Imam Muslim sahibus sahih. Muslim ibn al-Hajjaj an-Naisaburi. Qala haddathana Hisham. Qala haddathana Yahya bin Abi Kathir. Hisham yang meriwayatkan dari Yahya bin Abi Kathir adalah Hisham bin Abi Abdillah at-Tastawai. Bapaknya namanya Sanbar. Hisham bin Sanbar. Atau Hisham bin Abi Abdillah At-Tastawai. Hisham itu banyak. Kita bisa tahu siapa Hisham dari gurunya atau dari muridnya. Baik, kalau Hisham dari Yahya itu Hisham bin Abi Abdillah Sambar At-Tastawai dari Yahya bin Abi Kathir. Kalau Hisham dari bapaknya itu Hisham bin Urwah dari bapaknya Urwah Ibnu Zubair. Dipaham ya? Baik. Qala haddathana Yahya Ibnu Abi Kathir. عن أبي سلمة Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, masyhur dengan kunyahnya Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Siapa namanya? Abdurrahman ibn Sakhr al-Mashhur. An Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisawmi yawmin aw yawmaini. Sungguh-sungguh janganlah salah seorang di antara kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari. Dalam Sahih Muslim, dalam riwayatnya Abu Dawud, Inda Abi Dawud, dengan lafaz la tuqaddimu shauma Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain, dengan fi'il nahi la tuqaddimu, kalian jangan mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Dalam riwayat Al-Ismaili dengan lafaz la tuqaddimu baina yaday Ramadan, kalian jangan mendahului di depan Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari. Lafaz Imam Ahmad, la tuqaddimu qabla Ramadan bisawm, kalian jangan mendahului sebelum Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Ini alfaz yang menegaskan yang dimaksud dengan puasa sehari dua hari, itu puasa sehari atau dua hari sebelum masuk Ramadan. Illa ayyakuna rajulun, kecuali ada seseorang, didapati seseorang, karena di sini tamah bukan naqisah. Ayyakun ayyujad. Kecuali didapati ada seseorang, kana yasumu saumahu, yang biasa berpuasa dengan puasa-puasanya. Falyasum dzalikal yaum, maka hendaklah dia berpuasa pada hari itu. Maksudnya, kecuali seseorang yang terbiasa puasa, entah dia puasa Daud, bertepatan dengan satu hari atau dua hari sebelum Ramadan, silakan puasa pada hari itu. Atau dia biasa puasa Senin Kamis, tapi pas hari Kamis itu jadwal dia puasa bertepatan dengan satu hari, dua hari sebelum Ramadan, silakan dia puasa hari itu. Puasa dengan niat puasa Daudnya atau puasa Senin Kamisnya. Atau apalagi seseorang yang memang sedang qada usiyam, mengqada membayar hutang puasa, ya, maka diperbolehkan dia puasa hari itu dengan niat apa ini? Qadha, puasa qadha, mengqadha puasa sebelumnya. Atau misalkan dia bernazar. Bernazar puasa satu hari keesokan hari misalkan. Ternyata keesokan hari itu satu hari atau dua hari sebelum Ramadan. Maka diperbolehkan dia berpuasa dengan niat puasa nazar. Paham tuh? Atau misalkan dia ini terkena puasa kafarat. Dia mengerjakan sesuatu yang terkena hukum kafarat. Kafaratnya kafarat puasa. Entah sumpah atau yang lain-lainnya. Nah, sehari dua hari sebelum Ramadan itu masih hari-hari dia puasa kafarat. Maka silakan dia berpuasa pada hari itu dengan niat puasa kafarat. Hakada. Itu pengertian illa ayyakuna rajulun kana yasumu sawmahu atau yasumu sawman dalam sebuah cetakan yang lain falyasum dzalikal yaum. Barakallahu fikum. Baik, sehingga larangan yang disebutkan di dalam hadis ini adalah takhsisu siyami yaumin au yaumaini qabla Ramadan. Itu larangannya. Dia mengkhususkan secara khusus dia puasa satu hari atau dua hari sebelum Ramadan. Dari kalangan kaum muslimin pelakunya adalah kaum Rafidhah. Kaum Rafidhah. Mereka biasa berpuasa qabliya Ramadan. Dibacakan gitu ya. Puasa sehari dua hari sebelum Ramadan. Tapi kalau yang disebutkan dalam kitabnya para fuqaha, taqdimus siyam ala ru'yah. Lebih mendahulukan puasa sebelum ru'yatul hilal. Jadi mereka puasa terlebih dahulu, entah sehari sebelum Ramadan atau dua hari sebelumnya, dia puasa baru ru'yat. Terkena larangan ini. Ala kulli hal, sekali lagi larangan ini, apabila mengkhususkan puasa satu hari atau dua hari sebelum Ramadan. Adapun kalau kebiasaan dia puasa bertepatan dengan sebuah puasa yang harus dia lakukan, bukan takhsis, bukan pengkhususan, maka diperbolehkan. Itu yang dikecualikan dalam hadis ini. Illa yakuna rajulun kana yasumu sawman falyasum dhalika sawum. Dzalikal yaum. Baik, terkait dengan larangan ini adalah larangan tahrim. Larangan tahrim. Larangannya larangan haram. Dikarenakan lafadznya menggunakan fi'il nahi la tuqaddimu. Juga dengan nun taukid la yataqaddamanna. La yataqaddamanna. Baik. Dipahami ya, larangannya larangan haram. Maka ketika ada yang melakukannya dengan sengaja, berdosa. Apalagi dalam tarikh, dalam realitanya, di antara pelakunya adalah kaum Rafidhah. Maka tasyabuh menyerupai kelompok sesat yang menyimpang yang namanya Rafidhah. Barakallahu fikum. Kemudian dibahas oleh para ulama hikmah. Kenapa ada larangan puasa sehari dua hari sebelum Ramadan? Mereka menyebutkan banyak akwal, banyak hikmah Ada yang mengatakan barakallahu fikum untuk persiapan Ramadan. Ya, at-taqawi bil fitr li Ramadan. Menguatkan fisik, menguatkan badan dengan tidak berpuasa, persiapan Ramadan supaya masuk Ramadan punya kekuatan, punya semangat. Nasyab. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan demikian. Ada pula yang mengatakan untuk al-fasl bainan nafl wal fardhi. Untuk membedakan, memisahkan antara puasa yang sunnah dengan puasa yang fardu. Seperti yang kita ketahui barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad SAW ketika masuk bulan Sya'ban, sekarang termasuk Sya'ban, beliau memperbanyak puasa. Tayyib, bahkan disebutkan dalam hadis, tidak pernah beliau berpuasa di sebuah bulan yang paling banyak dan lebih banyak selain Ramadan, kecuali Sya'ban. Ada yang mengatakan beliau berpuasa sepanjang Sya'ban. Cuman bukan 30 hari. Bagi yang mengerjakan sunnah ini, dia mengerjakan puasa Sya'ban, hampir semua Sya'ban dia berpuasa, maka larangan ini untuk memisahkan, ini puasa nafilah, puasa sunnah, namanya Sya'ban, yang ini puasa Ramadan punya wajib. Dikasih tenggang waktu, sehari, dua hari, sebelum Ramadan dia berhenti. Dia berhenti, barakallahu fikum. Al-fasl bainal nafli wal fardhi. Barakallahu fikum. Ini qaul. Al-qaul al-akhar, pendapat yang lain menyatakan larangan ini hikmahnya adalah dikarenakan dia mencela syar'iyyatur ru'yah. Mencela syar'iyyatur ru'yah. Jadi masuknya Ramadan menggunakan ru'yat. Gitu ya, kemarin ya. Selesai Ramadan masuk Syawal juga menggunakan ru'yat. Ketika ada orang yang sengaja, dia bersengaja puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan, itu artinya dia ta'ana fi hadhihi syar'iyyah. Dia menikam, dia mencela bimbingan syara ini. Sudah ngerti menggunakan ru'yat, jangan puasa sampai ru'yat, malah dia puasa. Sengaja puasa sehari sebelumnya atau dua hari sebelumnya. Dikatakan ta'nun fi dzalikal hukum. Itu namanya mencela, menikam hukum syara tadi. Ini yang dirajikan dan Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah beliau mengatakan wa hadza huwal mu'tamad. Ini yang mu'tamad yang dipegangi. Al-Bahim kila hadza wa kila hadza wa kila hadza. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitabnya Lataiful Ma'arif membawakan aqwal yang ada. Ima hadza, ima hadza, ima hadza wa ima hadza. Barakallahu fikum. Tayyib. Bagaimana kalau ada orang yang puasa 3 hari sebelum Ramadan? 4 hari sebelum Ramadan. 5 hari sebelum Ramadan. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Boleh apa? Enggak boleh? Lihat hadisnya ya. Hadisnya adalah jangan kamu dahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Bagaimana kalau ada orang yang puasa 3 hari sebelumnya, 4 hari sebelumnya, 5 hari sebelumnya? Khusus itu. Boleh apa enggak boleh? Kok diem? Boleh apa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Khusus. Hadisnya mengatakan satu hari, dua hari kok. Nasnya kan begitu. Nah dia puasanya bukan sehari, dua hari sebelumnya. Tiga hari sebelumnya dia puasa. Empat hari sebelumnya dia puasa. Lima hari sebelumnya dia puasa. Kok diem? Boleh atau tidak boleh? Secara hadis, mantukul hadis, boleh. Larangannya hanya sehari atau dua hari sebelumnya. Kalau selain itu, yang ada larangan. Cuman ada sebuah hadis yang menjadi pembahasan di kalangan para ulama. Tayyib, hadis yang diperselisihkan oleh para ahli hadis dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya dengan lafaz idza tasafa sya'banu fala tasumu hatta ramadan, idza tasafa sya'ban fala tasumu hatta ramadan, apabila bulan Sya'ban sudah mencapai pertengahan, sudah mencapai pertengahan Sya'ban, maka kamu jangan berpuasa hingga Ramadan. Bila Sya'ban telah mencapai pertengahan bulan, nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, jangan puasa sampai Ramadan. Berarti kalau tiga hari sebelumnya, enggak boleh. Sepekan sebelumnya, enggak boleh. Hah? Gitu ya. Sepuluh hari sebelumnya, enggak boleh. 12 hari sebelumnya, juga enggak boleh. Setengah bulan sebelumnya, enggak boleh. Dengan riwayat tadi. Itu untuk pengkhususan. Baik, hadis ini barakallahu fikum yang saya bawakan di sebelumnya tadi, idzan tasafa sya'ban fala tasumu hatta ramadan, itu diikhtilafkan panjang oleh para ahli hadis. Baik, para ulama ahli hadis yang mutaakhirin, terutama yang belakangan, mensahihkannya. Para ahli hadis yang mutaqaddimin, para huffaz, mengatakan hadza munkar. Wa'if al-munkar. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, Ibn Ma'in dan yang lainnya mengatakan innahu munkar. Hadisnya munkar. Barakallahu fikum. Sehingga ada ikhtilaf. Baik, kalau antum berpendapat hadis ini wa'ifun munkar, maka tidak masalah bagi antum puasa meskipun telah mencapai pertengahan Sya'ban. Tidak apa-apa puasa meskipun tiga hari sebelum Ramadan. Yang penting jangan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya. Atau apa? Ini kalau antum berpendapat itu dhaifun munkar. Antum? Ya monggo, ikhtilaf ya antum. Baca antum, pelajar antum, merojihkan. Kalau saya pribadi merojihkannya mengatakan munkar. Sehingga tidak ada masalah puasa sepasca nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, yang dilarang jangan berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Bagi yang mengatakan sahih, ini artinya sahih, ada larangan puasa setelah nisfu Sya'ban. Mereka ikhtilaf di antara mereka, ikhwan. Mereka ikhtilaf. Yang lebih mendekati pendapat yang menyatakan larangan ini bagi orang yang baru mulai puasa. Al-nahi liman ibtada as-siyam. Paham? Larangan tadi ketika sudah pertengahan Sya'ban jangan berpuasa sampai Ramadan, ai liman ibtada'aha. Ibtada as-siyam bagi yang baru mulai puasa. Tidak boleh. Adapun bagi yang sudah berpuasa hari-hari sebelumnya, Sya'ban dia berpuasa, kadang setiap hari selang-seling, dah dimulai sebelumnya, maka diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Ada qaul. Pendapat yang lain mengatakan, ya sudah, kalau sudah pertengahan Syaban jangan berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Ana pribadi merujukkan pendapat yang pertama tadi. Ini dhaif, hadisnya dhaif, barakallahu fikum. Gitu ya. Kalau dhaif, maka secara fikihnya adalah boleh berpuasa. Entah dimulai awal Syaban atau pertengahan Syaban, silakan. Yang tidak boleh adalah mengkhususkan puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Kalau puasa tiga hari sebelumnya, empat hari sebelumnya, la ba'sa bidzalik. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Hadza wadih. Barakallahu fikum. Dihafal ya. Sanadnya mudah dan juga lafaz hadisnya juga mudah. Barakallahu fikum. Ada bab yang berikutnya tentang tafsir ayat Al-Baqarah 187. Dikaji insyaallah taala pada kesempatan yang berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin.